sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir dan doa. وكانت في حياتك لعظات فأنت اليوم أوعظ منك حية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, pendengar yang budiman, setelah kita jelaskan tentang takbiratul ihram, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang doa dan zikir iftitah atau istiftah. Semoga pembahasan ini semakin menambah perbendaharaan ilmu agama kita, sehingga kita bisa mendirikan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Yang dimaksud dengan doa istiftah adalah doa yang dibaca ketika sholat antara takbiratul ihram dan ta'awudz atau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca surat Al-Fatihah. Pendengar yang dirahmati Allah, hukum membaca doa istiftah adalah sunnah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah sakata hunaihatan qabla an yaqra. Faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina at-takbir wal qira'ah ma taqul?" Yang artinya, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bertakbir ketika salat, ia diam sejenak sebelum membaca ayat. Maka aku pun bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kutebus engkau dengan ayah dan ibuku. Aku melihatmu berdiam antara takbir dan bacaan ayat. Apa yang engkau baca ketika itu?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doa istiftah yang diawali dengan Allahumma ba'id baini sampai akhir hadis. Selain itu, setelah menyebut beberapa doa istiftah dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Ketahuilah bahwa semua doa-doa ini hukumnya mustahabbah atau sunnah dalam sholat wajib maupun sholat sunnah." Demikian pula pendapat mayoritas ulama kecuali Imam Malik rahimahullah, beliau berpendapat yang dibaca setelah takbiratul ihram adalah Alhamdulillahirrabbilalamin, yaitu surat Al-Fatihah. Tentu saja pendapat beliau ini tidak tepat karena bertentangan dengan banyak dalil. Berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, ada beberapa macam jenis doa istiftah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu doa istiftah yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد." Yang artinya, "Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air salju dan air dingin." Doa ini biasa dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat fardu, dan doa ini adalah doa yang paling sahih di antara doa istiftah lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Adapun doa istiftah yang kedua yang disebutkan dalam hadis adalah, "Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyayi wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin allahumma antal malik la ilaha illa anta anta rabbi wa ana 'abduk zalamtu nafsi wa'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wal sharru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, aku hadapkan wajahku kepada Zat yang Maha Pencipta langit dan bumi sebagai muslim yang ikhlas, dan aku bukan termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya semata-mata untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu aku patuh kepada perintahnya, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Ya Allah, Engkaulah Maha Penguasa. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau dan Maha terpuji. Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Aku telah menzalimi diriku sendiri dan kuakui dosa-dosaku. Karena itu ampunilah dosa-dosaku semuanya. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni segala dosa melainkan Engkau. Tunjukilah aku akhlak yang paling terbaik. Tidak ada yang dapat menunjukkannya melainkan hanya Engkau. Jauhkanlah akhlak yang buruk dariku, karena sesungguhnya tidak ada yang sanggup menjauhkannya melainkan hanya Engkau. Akan aku patuhi segala perintahmu, dan akan aku tolong agamamu. Segala kebaikan berada di tanganmu, sedangkan keburukan tidak datang darimu. Orang yang tidak tersesat hanyalah orang yang Engkau beri petunjuk. Aku berpegang teguh denganmu dan kepadamu. Tidak ada keberhasilan dan jalan keluar kecuali darimu. Maha suci Engkau dan Maha tinggi, kumohon ampunan darimu dan aku bertaubat kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dan doa ini biasa dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat fardu dan salat sunnah. Dari uraian tersebut, kita dapat mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan doa istiftah atau iftitah, dan juga terkait dengan dua redaksi bacaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah salat. Amin. Wallahu taala a'lam. في حياتك لي عظات فأنت اليوم أوعظ منك حيث